akan ku coba melupakan bayanganmu. Tu hilangkan semua penat yang selalu mengganggu. Biarkan ku coba meyakini jalanku yang selama ini kau buat membeku. Keinginan yang kau mau dariku takkan mungkin dapat mengejar mimpiku. Lupakan semua cerita kita yang dulu pernah terjalin indah. Biarkan menghilang di telan waktu, tak akan ku ingat lagi. Kini ku akan mulai menentukan arahku, langkah pasti untuk mewujudkan anganku. Bias pelangi setiap tuntun kakiku, usah mimpi kau coba halangi jalanku. Keinginan yang kau mau dariku takkan mungkin dapat mengejar mimpiku. Lupakan semua cerita kita yang dulu pernah terjadi indah. Biarkan menghilang di telan waktu, tak akan ku ingat lagi. Biarkan ku gapai anganku, lepas dari semua, lepas dari semua sesak yang melanda, sesak yang melanda. Terbang bebas meraih.